بسم الله الرحمن الرحيم. Infak, baik terang-terangan ataupun tersembunyi, tidak harus orang tahu. Ahli Quran pasti ahli infak. Ya, bahkan saking ahli infaknya, dia itu menghindari diri untuk mengambil bagian, walaupun orang minta ngajar-ngajar, dia akan berpikir untuk dapat bagian dari situ. Dia yang akan pasang tarif. Kalau ada guru ngaji pasang tarif, lebih baik gak usah dipasang di rumah Anda. Ambil yang lain. Kalau ada guru ngaji pasang tarif, jangan digunakan di rumah Anda. Ya, jangan undang lagi, cari yang lain. Karena anak Anda hanya akan bisa memahami Quran sesuai dengan tarifnya. Begitu tarifnya hilang, hilang semua Quran dalam dirinya. Jelas ya? Dan tidak ada keberkahan dalam ajaran Qurannya. Karena orang ahli Quran itu memberi, bukan meminta. Bahasa Qurannya anfaku, dia berinfak, bukan minta diberi infak. Begitu selesai, infaknya mana? Masya Allah. Datang ke masjid, kotak infak bawa semuanya. Luar biasa. Ayo, begitu ada peluang infak, infak. Dan infak itu tidak harus dalam wujud uang. Infak itu semua benda yang bermanfaat, materi bermanfaat. Maaf teman-teman sekalian, gak ada uang, bisa dengan pakaian. Gak ada pakaian, bisa dengan makanan. Bahkan hanya dengan satu butir kurma, hanya dengan air putih. Antum datang ke pengajian, barangkali teman antum haus bekal. Masya Allah. Begitu haus ya, ini akhi. Masya Allah, tumben bawa ini. Oh, hafal Quran, jangan. Gak usah dibicarakan. Gak usah dibicarakan. Baik, udah simpan. Semoga Allah membalasnya. Masya Allah. Sudah. Berikan, berikan, berikan. Depan ada yang kesulitan, kasihkan. Apa saja yang bisa membuat kebaikan-kebaikan. Tidak harus uang. Paham ya? Baik. Ayo, teman-teman sekalian. Setiap ada peluang, sampaikan. Kadang-kadang Allah kirimkan kepada kita supaya kita bisa berlomba dalam kebaikan. Mana dari Auckland? Dari New Zealand? Saya dengar ada yang datang hari ini, malam ini. Bismillah. Yang laki-laki saja, yang perempuan tahan. Oh, Masya Allah. Ya, saya tidak minta maju, cuma tanya aja gitu. Baik. Sekarang saya minta maju. Silakan, bismillah. Silakan, Mas. Oh, alhamdulillah. Tanya. Ada lagi yang dari luar daerah? Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Kabar, Mas. Baik, silakan, Fadhil. Baik, silakan, silakan. Sudah ya. Assalamualaikum. Oke. Nah, ini beliau dari Auckland, Mas Dwi Arfa ya. Insyaallah jazakumullah khair. Boleh diambil mic-nya? Baik. Mas Dwi, sudah menghafal Quran? Insyaallah, Ustaz. Baik, masyaallah. Sudah berapa juz dihafalkan? Pernah 2 juz, Ustaz. Pernah 2 juz. Baik, alhamdulillah. Pernah 2 juz. Nanti kita bertemu lagi 20 juz insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Masya Allah. Ini kami juga pernah bertemu dan beliau juga punya harapan jadi ahli Quran, termasuk juga diantara anak beliau juga sering murojaah. Itu kalau sedang murojaah, beliau anak dengan ayah itu suka dikirim ke saya. Ustaz sedang murojaah. Ya, namanya Lukman ya. Insya Allah, Ustaz. Baik, ini juga ada Lukman nanti. Mana Lukman? Ah, ini ya. Hati-hati, antum ada 14 ayat lagi. Silakan nulis dulu. Ah, ini teman-teman sekalian, kemarin ada Mas Ivan, ada Mas Andi di Pondok Indah, sebagian di yang lain. Saya mau dorong lagi. Ternyata insya Allah kita punya rencana penghafal Quran bukan hanya ada di Indonesia. Tapi akan kita semarakan, inspirasikan pada dunia. Insya Allah kami mengundang Mas Dwi di sini untuk membuat komitmen membawa Quran sampai ke Auckland insya Allah. Siap? Siap, Ustaz. Baik. Kita tetapkan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman kita yang datang malam ini ke Auckland, kita akan bekali, kita berikan manhajnya. Insya Allah ahli Auckland kita pancarkan inspirasi Islam bersumber dari Al-Quran. Siap insya Allah? Insya Allah, siap. Siap kita doakan? Siap. Siap, baik. Saya ingin praktekkan juga bagian karena salah satunya sering saya tekankan. Ini sedang dalam program untuk menghimpun teman-teman sekalian. Menghadirkan tempat khusus untuk belajar Quran dan tempat ibadah. Sampai hari ini insya Allah kita akan coba bantu untuk mendirikan tempat terbaik yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya undang malam ini untuk mengingatkan kembali. Saya tidak akan menampung apapun, tapi kita ingin praktek supaya bisa mewujudkan itu semua. Ya, saya ingin tepati janji saya di malam ini. Kemarin sudah kami transfer sebagian, sekarang saya berikan sebagiannya lagi. Ya, dan ini untuk menunjukkan pada kita semua support untuk saudara-saudara kita di Auckland. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jadi penghafal Quran dan masjidnya berfungsi. Dan mari kita sedikit apapun, mudah-mudahan ada saham terbaik kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Taala melalui pembangunan masjid di Auckland, insya Allah. Mana Pak Kikik? Ah, oh, baik. Bismillah. Baik, jazakumullah khair. Kami ingin titipkan untuk di Auckland. Mudah-mudahan bisa dibawa, titip salam untuk teman-teman, Mas Dwi. Dan insya Allah juga dari teman-teman yang lain akan terhubung seperti kami berikan detailnya di layar atau running tag Akhir TV. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa ke Auckland dan di situ kita akan lihat masjid yang terbangun dan insya Allah dengan izin Allah ada saham kita di situ untuk menuju surga kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mau menyampaikan sesuatu? Nah, boleh, silakan. Mau mic yang ini atau yang itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkat saja, pertama saya mengucapkan jazakallah khairan katsirah. Terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang telah membantu kami dalam berusaha mewujudkan masjid yang sedang kita bangun, Masjid Usman di Auckland, New Zealand. Sekali lagi jazakallah khairan katsirah. Semoga Allah membalas apa yang Bapak Ibu berikan. Yang kedua, segala informasi yang dibutuhkan, baik itu berupa nomor rekening kami, nomor kami, alamat kami, ada di website kami di www.masjidusman.org.nz. Sekali lagi, Masjid Usman, masjidusman.org untuk organization, .nz untuk New Zealand. Itu saja. Bila itu taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, ini dari Auckland. Kita bertakbir bersama-sama. Allah. Begitu. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Baik. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman. Dan nanti insya Allah saya akan bikin pengumuman di hari Quran. Daripada antum mengundang saya, berikan macam-macam, nanti salurkan aja ke Masjid Uthman. Mudah-mudahan di situ ada pahala untuk kita semuanya. Jazakumullah khair. Fadal.